Sudah tersambung dengan kajian tafsir rutin yang disiarkan langsung dari Masjid Mangkubumen Gumo dan dari studio saya Muhammad Irsyad. Kita sudah serangan dari ayat yang kemarin. Berisi anjuran untuk menikah. Halaman 36 hadis yang kedua. An Anasin dari Anas Ar-Rawah min ashabin Nabi, dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'alu, mereka itu sama menanyakan azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya an amalihi, dari soal amalan beliau, fi sirri, dalam keadaan rahasia yang tidak diketahui oleh orang lain. Faqala ba'duhu, maka berkata sebagian dari mereka, sebagian dari sahabat-sahabat Nabi itu tadi, nah, saya waqala ba'duhu, dan berkata sebagian mereka, ya tidak, waqala mereka, katanya la anamu fahamidallah, Nabi memuji kepada Allah. Fakala, ma balu aqwamin, kalau mereka sama mengatakan kaza wa kaza, begini dan begitu, lakini, akan tetapi aku ini usolli, aku ini sholat, wa anamu, dan aku ini juga tidur, wa asumu, dan aku ini berpuasa, wa aftaru, aftiru, dan aku juga berbuka, maksudnya tidak berpuasa, wa atazawwaju nisa'a, dan aku perempuan. Faman rawi, faman rawi ba'an sunnati, maka barang siapa yang tidak menyukai kepada sunnah ini, falaisa minni, maka bukanlah dia ini dari golonganku. Nah, jadi hadis ini menyatakan bahwa satu saat beberapa sahabat Nabi, antara lain Utsman bin Yasir dan yang lain-lainnya, akan kepada istri-istri Nabi tentang apa saja yang diperbuat oleh Nabi tatkala orang-orang tidak tahu, entah karena malam hari, entah karena di dalam rumah. Yang tahu hanya orang-orang tertentu, dalam hari ini para istri-istri itu tadi. Mereka menanyakan begitu itu tujuannya mereka akan berusaha untuk mengikuti mereka tidak tahu. Ini kemudian istri-istri Nabi itu memberitahukan kepada mereka, terusnya akhirnya akan dilakukan beliau adalah, kalau misalnya di rumah dalam keadaan membantu keluarganya, misalnya begitu ya, atau kalau sholat di rumah, yakni sholat sunnah gitu ya, itu panjangnya itu masya Allah, sedemikian rupa tawaduknya masya Allah, mengetahui bahwa Nabi itu juga begitu. Kemudian sebagian dari sahabat Nabi itu ada mengatakan, wah kalau begitu Nabi saja yang sudah diampunkan dosanya, yang sudah lewat maupun yang akan datang, sehingga Nabi itu bersih sama sekali, itu saja beliau melakukan begini dan begitu, gitu ya. segala macam kebaikan, segala macam ibadah yang katakanlah apa yang berat-berat itu beliau jalani, padahal beliau dosa sudah diampunkan dan sudah dijamin masuk ke dalam sana itu. Nah, mereka berpikir sedangkan kita ini dosa belum tentu diampunin, buat andai kata ya mungkin ke neraka dulu gitu ya. Nah, maka kemudian mereka ini bersumpah, wallah mulai sekarang saya akan ceraikan istri saya tidak akan menikah lagi, saya akan memfokuskan hidup ini hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah saja itu ya. Nah, yang lainnya mengatakan, oh mulai sekarang saya tidak akan makan daging, saya akan makan sudah yang sangat-sangat sederhana, yang sangat-sangat tidak bernilai, karena makan ini merupakan kesenangan, saya tidak akan menjauhi kesenangan itu tadi itu. Nah, yang lainnya mengatakan, mulai hari ini saya tidak akan tidur pakai lemek. Dan waktu itu pantai itu kan tidak ada, adanya tanah itu ya. Ya, biar saya biar terkosong nggak apa-apa, saya akan jalani ini ya. Ini bahkan sebagian yang lain mengatakan saya sepanjang malam tidak akan tidur, saya akan sholat, sholat dan sholat lagi itu ya. Itu semuanya ini tujuannya sebenarnya baik. Tujuannya adalah satu, untuk menjauhi dunia, dalam arti menjauhi kesenangan-kesenangan dunia ini. Kemudian yang kedua, untuk menyamai setidak-tidaknya yang tidak begitu jauh gitu ya. Bukan yang kalau bahasa ekstremnya menandingi lah gitu ya. Maksud mereka baik gitu ya. Nah, kemudian sesudah besoknya Rasulullah mendengar istilah reaksi-reaksi mereka, saya tidak akan begini, tidak akan begitu dan seterusnya. Kemudian satu saat Nabi kemudian berkhutbah, beliau memuji kepada Allah, menyanjung kepada Allah, saya ngomong begini, begitu, saya tidak akan menikah, saya tidak akan tidur sepanjang malam, tidak akan begini dan begitu, gitu ya. Itu kita usolli wa anam, di malam hari saya sholat tapi saya juga tidur, tidak kok gitu ya. Kemudian wa'asumu wa'afduru, kadang-kadang saya berpuasa, kadang-kadang saya tidak berpuasa juga, tidak kok terus setahun tidak gitu misalnya gitu ya. Nah, kadang-kadang puasa, kadang-kadang juga tidak gitu. Kemudian buat aja buat Indonesia, saya juga menikahi perempuan-perempuan gitu ya. Artinya sepintas anu bersenang-senang gitu kurang tidur gitu ya, lepas sudah seger, senang, enak gitu ya. Begitu juga orang berpuasa atau tidak berpuasa itu, berpuasa ya lemas katakanlah begitu, kalau tidak berpuasa ya sehat misalnya begitu, seger gitu ya. Begitu juga menikahi kepada perempuan, jadi mendapatkan kesenangan, mendapatkan kelezatan juga dengan menikahi perempuan-perempuan itu. Nah, kemudian beliau nyatakan faman rawiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak menyukai kepada kelakuanku ini, kadang-kadang puasa, kadang enggak, kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidur dan seterusnya, maka dia bukan dari golonganku gitu. Nah, ini artinya bahwa kesenangan dunia yang Allah berikan kepada manusia, baik itu bekalan maupun itu kesenangan, itu boleh saja didapatkan, boleh saja dicari, boleh saja dicapai kesenangan dunia, baik berupa istri, berupa harta maupun yang lain-lainnya. Berkaitan dengan ayat yang kita bicarakan ini, yakni mata ulah ayat di dunia, kesenangan kehidupan dunia. Itu boleh saja orang mencari itu, mendapatkan itu, merasakan kelezatannya, kenikmatannya, itu tadi, kesenangan-kesenangan itu tadi. Akan tetapi, yang harus diingat bahwa itu bukan merupakan tujuan. Jadi hidup ini tujuannya tidak untuk mencari kesenangan, tidak untuk mencari kepuasan, tidak untuk menikmati hidup ini, tidak. Iya, ya. Nah, kesenangan ini boleh saja, tapi itu bukan merupakan tujuan yang pokok. Itu hanya merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan yang berikutnya lagi, yakni kebahagiaan di akhirat. Itu. Oleh karenanya, maka orang makan. Waktu makan itu ada dua. Pertama, rasa. Cita rasa atau kelezatan. Itu, ya. Itu, begitu makan kan alat perasa, lidah ini akan merasakan lezatnya, enaknya makanan itu tadi. Kalau memang makanan itu enak, gitu, itu pasti orang akan merasakan enaknya. Tidak bisa saya cari makanan enak, makanan enak tapi biar tidak merasakan enaknya, begitu tidak bisa. Gitu, ya, karena dari sisi fisik makan itu masuk dalam mulut, kemudian anu alat perasaan lidah ini akan merasakan otomatis. Lah itu dimatikan saja, itu saraf-saraf perasa yang ada di lidah itu dimatikan, nanti makan itu sudah enak, walau enak atau tidak enak, tidak merasakan, itu. Tapi itu menyalahi sunnatullah. Allah kan memberikan bekalan, itu dengan zat atau apa saraf-saraf perasa yang ada di lidah itu supaya manusia memang bisa merasakan, gitu, ya. Nah, begitu juga sesudah makanan masuk ke dalam perut. Itu orang kan tidak merasakan itu. Itu. Jadi sesudah, entah karena dia merasa puas, entah dia merasa kenyang misalnya, atau dia bisa menggunakan hasil makan itu tentu untuk beraktivitas. Dalam arti ada mungkin ada energi yang muncul dengan sebab makanan itu tadi. Itu misalnya. Dan begitu juga yang lainnya. Nah, jadi pada prinsipnya di dalam hidup ini ada kesenangan. Kesenangan itu boleh saja didapat, ini boleh saja didapat, boleh saja dinikmati, boleh saja dirasakan. Akan tapi yang penting itu bukan merupakan tujuan pokok. Nah, kalau itu bukan merupakan tujuan pokok, karena selalu berusaha menunda. Ini untuk orang-orang yang beriman. Sebaliknya, orang yang tidak di orang barat itu, orang-orang sana, untuk seterusnya itu mereka menghidupi dunia mereka, tidak dan mereka adalah untuk mencari kesenangan dunia ini. Nah, begitu itu namanya orang-orang yang tertipu dengan kesenangan dunia. Nah, kita sebagai orang-orang yang beriman ini menempatkan dunia ini pada tempat yang semestinya, yakni dia ini adalah sarana, fasilitas, jalan, perantara untuk mencapai akhirat, gitu ya. Baik, kemudian kita lanjutkan ayat yang ke berikutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من ذلك تقوى عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار أزواج رضوان من الله والله بصير بالعباد. Kul katakanlah Muhammad, a'unabbi'ukum, maukah aku beritahukan kepada kalian bihoirin, dengan yang lebih baik, bindarikum, dari yang demikian itu tadi, dari kesenangan-kesenangan dunia itu tadi, yakni lilladina taqaw, untuk orang-orang yang bertakwa, indarabim, nanti di hadapan Tuhan mereka, itu jannatun tajri min tahtihal anhar, ada kebun-kebun yang mengalir, di bawahnya itu beberapa sungai, khalidina fiha, mereka dalam keadaan kekal di dalamnya. Wa azwajun mutahharatun, dan jodoh-jodoh yang disucikan. Kemudian yang minallah, dan keridhaan dari Allah. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah itu maha melihat kepada hamba-hambanya. Maksud ayat yang pertama, Allah daripada kesenangan kehidupan dunia yang disebutkan dalam ayat 14 itu. Enam macam, ya. Apa namanya, perempuan, anak-anak, harta, apa namanya, kendaraan yang bagus, itu sawah ladang, gitu ya, itu kesenangan-kesenangan fisik. Yang kedua, yang ketiga, kelezatan dan kebahagiaan saja. Nah, jadi a'unabihukum bihoirim min dalikum, maukah aku beritahukan kepada kalian dengan yang lebih baik dari kesenangan-kesenangan dunia itu tadi. Itu artinya bahwa kesenangan dunia, walaupun misalnya bisa dikatakan sebagai puncak kesenangan, itu dibandingkan dengan kesenangan akhirat itu masih jauh lebih berharga kesenangan di akhirat dibandingkan dengan kesenangan dunia. Padahal kesenangan dunia ini kesenangan yang relatif, ini yang nisbi, yang tidak kekal, gitu ya. Nah, yang pertama lilladzina taqau, untuk orang-orang yang bertakwa nanti di hadapan Allah ada jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Satu, ya, mereka akan masuk ke dalam jannah. Kemudian yang kedua, mereka mendapatkan istri-istri atau jodoh-jodoh yang disucikan, karena Al-Quran semua hitobnya itu ditujukan kepada laki-laki. Oleh karenanya maka azwajun mutahharatun itu juga jodohnya laki-laki. Maksudnya begitu, jadi perempuan itu perempuan yang disucikan, perempuan yang tidak pernah haid, itu tidak pernah nifas, itu bukan sekedar itu, tapi memang tidak ada kotoran-kotoran yang lain, sampai kemudian keringat pun, sampai ludah pun, dan yang lain-lainnya itu semuanya suci, itu bukan hanya jodoh-jodohnya saja, tetapi juga orang-orangnya. Jadi dalam hal ini hitungnya kepada laki-laki gitu ya, mereka yang masuk ke dalam jannah juga seperti itu ya. Nah, kemudian waridwan minallah, dan keridhaan dari Allah gitu. Nah, baik jannah tuntas diminta di al-anhar, kemudian dan azwajun mutahharatun, dan ridwanum minallah, itu adalah bentuk kesenangan di akhirat, bentuk kepuasan di akhirat. Oleh karenanya maka kepuasan di akhirat itu tidak selalu didapatkan oleh orang-orang ahli jannah dalam keadaan apapun juga. Yang terjadi itu puas dan puas, senang dan senang saja, gitu ya. Nah, kita di dunia tidak bisa membayangkan itu. Bagaimana orang kok senang terus, gitu ya. Ini dia duduk ya senang, berdiri ya senang, gitu. Tidur ya senang, itu semuanya sudah senang. Kita tidak bisa membayangkan. Nah, karena memang itu adalah sesuatu yang hanya bisa diyakini dengan keimanan. Hanya bisa digambarkan, diyakini dengan keimanan ini saja. Gitu ya. Nah, tetapi Allah nanti dalam keadaan sebaliat, Allah menciptakan langit. Tidak ada sasatnya, tidak seperti itu. Begitu juga yang lainnya, planet-planet dan yang lain-lainnya. Allah menciptakan. Nah, untuk menciptakan kepuasan kepada manusia, oh, bagi Allah kecil. Gitu ya. Sangat-sangat mudah. Allah memelihara mulai dari menjadikan sampai kemudian endingnya alam ini Allah menentukan semuanya kok. Dia menjadikan, Allah memberikan kesenangan kepuasan kepada manusia kok, tidak bisa, oh, tidak mungkin, belum terbayang pada kita karena kita masih hidup di dunia ini aja, gitu ya. Nah, oleh karenanya maka ini salah satu perlunya keimanan. Dengan iman maka iman ini akan bisa menjangkau kesenangan akhirat itu, jannatin lajim duajun mutaharatun, kesenangan itu hanya bisa dijangkau dengan orang yang tidak beriman. Itu hanya mengandalkan akal pikirannya saja, mengandalkan perasaannya saja untuk memahami ini tidak akan mungkin, karena ini tidak bisa dipahami dengan apa namanya alat itu tadi, paham ya. Dengan melihat ayat-ayat seperti ini, kita punya rasa keinginan untuk mencapainya apa tidak? Ya, itu. Atau azwajun mutahhar. Kalau punya rasa, punya keinginan untuk mendapatkan itu, namanya ada iman. Itu, ya. Kalau tidak, apa itu jannatun tazminda? Apa itu azwajun mutahharatun? Di dunia sudah banyak kebun-kebun, gitu ya. Ini di dunia sudah banyak perempuan-perempuan cantik. Di dunia sudah banyak ini dan itu. Itu artinya iman belum ada. Itu kalau dibalik begitu ya. Nah sudah itu. Oh apa namanya? Yang ketiga adalah yang Allah diwujud Allah ridho. Ya ridho, ridhoan itu kan. Kalau kita bicara sekarang di dunia, ridho itu kan hati. Itu bahasa Jawanya lego, kelegan, gitu ya. Ini, nah, padahal ini keriduan dari Allah, dan ini termasuk puncak daripada kesenangan manusia nanti di kesenangan dalam bentuk seperti dunia, kemudian punya kesenangan juga harta, ini, nah. Kemudian karena merupakan puncak dari segala, maka bentuk tujuan Allah itu apa nerimamu bukan hidup ya, baik makan minum maupun yang lainnya itu aku sudah ridho. Itu di sana tidak ada yang haram gitu ya, disilahkan dinikmati sepuas-puasnya, tak mau-maunya. Allah sudah ridho. Di sana tidak ada batasan, di sana tidak ada dosa, tidak ada haram, tidak ada makruh, tidak ada. Ya, semuanya silakan. Itu, ya silakan dinikmati, silakan dipakai, silakan dijalani. Mungkin bahasa anak kecilnya turu terus, setino kebleng, turu terus apa-apa. Itu, harap turun seminggu terus turun terus, tidak apa-apa Allah sudah ridho, terus ngorok tak Allah sudah ridho, sudah senang gitu ya. Mau makan terus kayak ular ya, terus aku harap makan rong sasi berdekat tangan terus, silakan Allah ridho sudah gitu ya. Itu mau apa sudah Allah ridho sudah, di sana tidak ada batasan, semuanya berluas berluas. Kalau mungkin bahasa kita, saya bi, sekarang saya di neng suarku tak lupa makan babi, makan lo, gitu. Semuanya itu yang dilakukan oleh kalau bahasa kita itu mesti kepengen ini nanti jalan ini. Itulah oleh karenanya maka salah satunya Allah memberikan hal-hal yang haram itu agar supaya nanti manusia kalau mau khamr haram ini jangan sama sekali, nanti di jalan kepengen cium dokumen itu silakan ambil gitu ya. Ini segala di sana itu kesenangan itu sudah tinggal saat kedeping mitra gua, nah di depan tinggal kita menikmati aku gitu ya. Ini ya, cuma masalahnya sana itu barang-barang yang sangat mulia, sangat berharga itu saat dapet apa kira-kira sempat Arab mulai kata aduh, jangan gitu. Allah menjunjung kira-kira di atas itu sangat-sangat banyak tidak terpisah. Nah, kira-kira begitu. Oh, dipakai lebih nikmat dari itu banyak loh. senang pada dia, maka keridaan dari Allah itu diwujudkan dengan manusia di sana, kita yang dilakukan aktivitas apa saja yang dilakukan itu semua sudah diridhoi oleh Allah. Di sana tidak ada sholat, sana tidak ada puasa, tidak adanya di sana itu senang, senang dan senang saja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.